Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, kita lanjutkan lagi seri dakwah ilallah, seri pembinaan umat, the Islamic Shadow Presentation. Kita lanjutkan presentasi tentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah, salah satu daripada konsep keyakinan hidup yang paling pokok. Nah, yaitu memahami, mengenal, dan meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh kehidupan yang ada di sekitar kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan semua isi langit dan bumi. Allah yang mengadakan, yang membentuk semua hal yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar, kita lalui, yang di belakang, yang di depan, yang di kanan kiri, yang di atas, di bawah kita. Bahkan Allah juga yang mengatur, mengontrol, mengawasi, memelihara semua yang berlangsung, yang ada di dalam tubuh kita. Maksudnya sistem pencernaan, ya, peredaran darah dan sebagainya adalah semuanya adalah atas iradah Allah, atas kehendak Allah, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk meyakini, untuk memiliki keyakinan atau memiliki tingkat keyakinan yang kuat, yang yakin, siyakin-yakinnya, maka kita mulai dari proses penciptaan kehidupan ini, proses penciptaan jagat raya ini. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda waj'alaz zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ketika menciptakan langit dan bumi, berarti menciptakan langit seisinya, bumi seisinya, dan semua yang ada di bawah kita, yang ada di atas kita. Ada di sekitar kita. Yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadikan gelap dan terang. Karena kehidupan ini ya terbagi dalam suasana gelap dan terang, siang dan malam, bisa dilihat dan tidak bisa dilihat, yang nampak dan yang gaib. Ya. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Ya. Jadi orang-orang kafir masih tetap mengingkarinya. Mengingkarinya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi seisinya ini. Jadi jelas, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada seseorang, sesuatu pun yang mengklaim pernah menciptakan langit dan bumi, kecuali satu, yaitu Allah. Kecuali Allah. Tidak ada satupun malaikat, tidak ada satupun jin, tidak ada satupun manusia, hewan, ya, tidak iblis, tidak setan, ya, yang pernah mengklaim bahwa mereka, dia menciptakan langit dan bumi. Satu-satunya yang mengklaim ya, menciptakan langit dan bumi adalah Allah, yaitu Tuhan seluruh jagat raya. Yang mengklaim berdasarkan ya, pengklaiman ini berdasarkan sumber yang otentik, referensi yang jelas. Kenapa? Karena untuk menciptakan langit dan bumi ya, yang demikian besar ini, maka butuh kekuatan besar, butuh kemampuan besar, butuh tenaga, butuh sesuatu yang luar biasa besar sehingga bisa mengadakan langit dan bumi. Sementara manusia jelas tidak mampu. Malaikat juga tidak mampu. Jin tidak mampu. Yang mampu adalah yang maha kuasa, yang maha mencipta. Yaitu yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang budiman, tuntas. Penciptaan langit dan bumi ini, ya, dijelaskan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayatnya. Membuktikan bahwa ini adalah dasar keyakinan, ya, yang harus dipahami. Ya. Jadi Islam adalah suatu konsep hidup. Islam adalah suatu keyakinan. Ya. Nah, keyakinan itu dibangun dari percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus ada bukti. Ya. Dan Allah sudah memberikan bukti yang banyak. Banyak sekali bukti, ya. Siang dan malam, setiap hari, setiap jam, ya. Bukti-bukti kebesaran Allah, keagungan Allah, ya. Itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita sentuh. Ya. Bisa kita lalui. Allah memang tidak bisa kita lihat. Manusia tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Kenapa? Karena pertama, ya, manusia kemampuan penglihatannya terbatas. Manusia sangat lemah. Sementara Allah adalah maha kuat, maha agung, maha suci, maha mulia dan maha tinggi. Ya. Maha perkasa, maha besar. Manusia tidak bisa mendengar, tidak bisa mengetahui, tidak bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Ya. Namun, Allah memberikan banyak bukti kepada manusia supaya manusia percaya pada Allah. Kalau kita lihat sekarang ini, kita umpamakan, kita tahu bahwa kita punya laptop, punya komputer. Kita tahu bahwa komputer laptop ini canggih. Banyak fungsi, banyak manfaat. Walaupun kita tidak pernah melihat proses penciptaan atau pembuatan komputer atau laptop itu, atau kita tidak pernah melihat siapa yang membuatnya langsung, namun kita yakin bahwa komputer dan laptop ini ada dengan kecanggihannya itu dibuat oleh sebuah perusahaan. Kita yakin bahwa laptop komputer itu dibuat oleh sebuah perusahaan di mana di belakang perusahaan itu banyak orang-orang pintar pandai yang mengerahkan banyak waktu, tenaga, pikiran, dana untuk membuat laptop dan komputer itu, sehingga bisa digunakan oleh manusia. Walaupun kita tidak melihat siapa yang membuatnya, tapi kita yakin bahwa ada yang membuatnya. Dan yang membuat komputer dan laptop adalah orang-orang yang cerdas, cerdik, pandai, pintar, melakukan riset, berbagai macam riset, kemudian menghasilkan komputer, laptop. Ini adalah sesuatu cara berpikir, metode berpikir yang mudah dipahami dan mudah diterima oleh siapapun yang berpikir jernih. Kita tidak melihat Allah, tapi kita yakin Allah ada. Dari mana? Dari ciptaannya, hasil ciptaannya. Apa ciptaannya? Nah, kalau komputer laptop itu hanya fungsi manfaatnya sedikit. Dibandingkan dengan fungsi manfaat ciptaan Allah berupa bumi dan seisinya ini. Langit dan seisinya. Gugusan bintang, galaksi, planet-planet. Maka kita akan paham dengan meneliti, memahami itu. Maka berarti Allah adalah maha besar. Melihat dari apa? Dari bukti ciptaannya yang demikian besar. Ini adalah suatu konsep pemikiran yang mudah diterima oleh siapapun. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Surat kedua ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila sama' fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Dialah Allah yang menciptakan segala apa saja yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi berdasarkan ayat ini maka ya, Allah menciptakan bumi dulu baru kemudian langit. Ya. Jadi Allah menciptakan segala apa yang ada di bumi. Ya. Untuk siapa? Untukmu. Untukmu adalah untuk manusia. Ya. Yang mengatur bumi ini adalah manusia. Karena manusia ya, memiliki kelebihan dibandingkan dengan hewan tumbuhan. Ya. Manusia memiliki otak, pikiran. Ya. Punya tangan kaki. Ya. Punya kemampuan untuk mengkreasi, menginovasi, ya, untuk mengembangkan sesuatu sehingga lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manusia mengatur bumi ini, ya, kehidupan di bumi ini. Allah yang menciptakan segala ada apapun yang di bumi untukmu. Jadi segala apapun, ya, langit, gunung-gunung, dataran, pegunungan, bukit-bukit, ya, persawahan, sungai, danau, lautan, ya, semua. Ya, yang ada di bumi ini adalah untuk manusia. Kemudian Allah menuju ke langit. Lalu dia menciptakan langit menjadi 7 lapis. Ya, 7 lapis. Ya. Kemudian dia mengetahui dan dia mengetahui segala sesuatu. Nah, ini adalah wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Ya. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu. Apapun yang akan terjadi saat ini, Allah mengetahui. Apapun yang disembunyikan oleh manusia di dalam hatinya, Allah Maha mengetahui. Apapun yang tidak terlihat oleh manusia, Allah Maha mengetahui. Ya. Allah Maha mengetahui apapun yang sudah terjadi, dimanapun, kapanpun, apapun. Ya. Dan Allah juga mengetahui ya, apa yang akan terjadi nanti, dimanapun dan kapanpun, bagaimanapun situasinya. Allah mengetahui semuanya yang sudah terjadi dan akan yang terjadi, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun dan sebagainya. Karena wahwa bikuli syai'in 'alim. Ya. Jadi ini adalah hubungan antara Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah mengetahui semua segala sesuatu. Ya. Dan tidak ada yang mengetahui segala sesuatu itu kecuali Allah. Ya. Nah inilah penting sekali keyakinan kita kuatkan. Kita yakinkan di dalam hati kita. Sumber daripada kerusakan di muka bumi itu adalah karena apa? Karena manusia, ya, mereka berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, penipuan, makar, ya kan, berbuat berbagai macam kezaliman. Itu karena apa? Karena dia menyangka bahwa Allah tidak mengetahui semua yang dilakukan, apa yang ada di dalam hatinya, pikirannya. Ya. Dia menganggap remeh, ya. Menganggap remeh tentang pengetahuan Allah. Seolah-olah Allah itu tidak mengetahui. Kalau seorang manusia mengetahui, ya, dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan, bagaimanapun kondisinya, ya, yang lahir maupun yang batin, yang di dalam hati, di dalam pikiran, hasrat, kemauan, itu semuanya Allah mengetahuinya, maka dia akan mengontrol, mengatur hidupnya, supaya tidak apa? Supaya tidak menyalahi perintah Allah, ya. Dan kalau misalkan sudah terlanjur, maka dia segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bahkan dia tahu yakin bahwa selain Allah mengetahui, Allah juga mencatat. Allah juga ya, mencatat dan kemudian Allah akan membalasi semua yang telah dilakukan oleh manusia. Ini. Jadi Allah karena apa? Karena Allah Maha mengetahui dan juga Allah Maha pembalas. Nanti pembalasannya di akhirat. Nah, ini adalah keyakinan yang menjadi dasar. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, kita lanjutkan lagi. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, summa stawa 'alal 'arsy, yughshil laila nahara, yatalubuhu khasisa. Wa syamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri Ala laul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang dan semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan itu adalah menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, ya. Allah yang Rabb seluruh alam. Jadi ini adalah konsep dasar, ya, keyakinan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Ya. Bahwa Tuhan kita ya, itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Kemudian Allah sekarang bersemayam di atas arsy. Ya. Ya. Kita sudah jelaskan di mana posisi arsy ya, dalam presentasi sebelumnya. Kemudian dia menutupkan malam kepada siang dan yang mengikutinya dengan cepat. Jadi proses peredaran, ya, orbit-orbit, ya, planet-planet dan bintang-bintang dalam orbitnya. Maka terjadilah pergantian siang dan malam. Ya. Pergantian siang dan malam. Terang dan gelap. Ya. Terang dan gelap. Nah, kehidupan ini terbagi dua. Ya. Di bumi maupun di langit ada kehidupan terang dan gelap. Sinar, ya, ada sinar terang, ya, tidak ada sinar gelap. Ya, Allah peruntukkan itu semuanya, ya, pergilirkan ya, kepada manusia dengan tujuan yang besar. Dan Allah yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Semua yang kita lihat di langit, ya, asteroid, ya, planet, bulan, matahari, ya, bintang-bintang besar kecil, ya, yang tersusun di dalam berbagai macam susunan galaksi. Kalau kita lihat perbandingkan, ternyata ya mata bumi ini yang kita lihat besar ini ternyata kecil sekali ya dibanding ternyata kecil dibandingkan matahari. Nah, matahari ini ternyata hanyalah bintang kecil ya, bintang yang sangat kecil di dalam gugusan bintang-bintang yang jumlahnya ratusan miliar. Ya, diperkirakan ratusan miliar yang ada di galaksi Bima Sakti. Jadi bintang matahari itu adalah bintang yang kecil, ya, sangat kecil, ya, di antara jutaan miliaran ya, bintang-bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Nah, kemudian di tetangga daripada galaksi Bima Sakti adalah galaksi Andromeda. Ya. Ada galaksi Magellan dan ada galaksi-galaksi yang lain. Ya. Jadi, jagat raya ini luar biasa besarnya. Ya. Jagat raya ini berarti kekuasaan Allah sangat besar sekali. Kenapa? Karena semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak jin, tidak manusia, ya. Tidak setan, tidak iblis, tidak malaikat, tidak makhluk yang lain. Ya. Allah, ya, semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka semua yang kita lihat ini ya, semua makhluk ya, yang di langit dan bumi itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tidak tunduk kepada Allah itu hanya makhluk jin dan manusia, ya. Ya. Malaikat semuanya tunduk patuh kepada Allah. Ya. Yang tidak tunduk patuh kepada Allah hanya jin dan manusia. Ya. Karena mereka diberi kebebasan. Manusia dan jin ini diberi kebebasan ketika hidup di dunia ini. Ya. Diberi kebebasan apakah mereka mau beriman atau mau kafir. Ya. Mau yakin kepada Allah, beriman kepada Allah atau mau kufur kepada Allah. Ya. Diberi kebebasan. Ya. Diberi kesempatan. Ya. Tapi begitu nanti sudah mati, ya. Baik manusia atau jin sudah mati, maka ya, kekuasaan itu di tangan Allah. Ya. Dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, untuk beribadah, untuk beriman. Ya. Karena kalau sudah mati, maka ya, maka semua makhluk, ya, semua jin dan manusia yang sudah mati itu akan beriman kepada Allah. Tapi keimanan itu sudah tidak berguna. Kenapa? Karena ya roh sudah keluar dari kerongkongan. Nah, jadi keimanan tidak akan berguna lagi ketika roh sudah keluar dari kerongkongan nanti ketika sakaratul maut, ketika manusia dicabut nyawanya oleh malaikat Israel atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung kita masih hidup, masih ada kesempatan, ada kebebasan, maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yakin. Nah, untuk meneguhkan, memantapkan, menumbuhkan keimanan itu kita mulai dari mana? Ya. Salah satunya adalah dari memahami bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini. Maka Allah berhak untuk kita sembah. Banyak sekali ayat-ayat Allah, ya, ayat-ayat Al-Quran, yang menegaskan tentang bahwa hanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Yang membentuk, yang mengatur, yang memberikan rezeki kepada makhluknya, semua makhluknya. Ya. Yang memelihara, ya, memberikan, yang mengontrol, memelihara semua proses, ya, kehidupan. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu keyakinan dasar, ya. Yang berusaha dihancurkan oleh orang-orang non muslim, orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Dengan membuat suatu teori-teori yang lucu, ya. Contohnya adalah teori tentang evolusi Darwin, ya. Bahwa manusia itu, ya, berasal proses evolusinya dari kera, ya. Ya. Di zaman dulu ada Pithecanthropus erectus, ya. Jadi ada step-step gitu sehingga manusia bisa seperti sekarang, ya. Yang terjadi selama, ya, ribuan jutaan tahun. Ini adalah konsep yang aneh, teori yang aneh. Ya, yang teori yang tidak terbukti, ya. Manusia, ya, tidak bisa membuat teori, ya, ya, seperti itu, ya. Itu hanya teori klaim, ya. Yang tidak ada dasarnya, tidak ada eksperimennya, tidak ada bukti eksperimennya. Mana bukti eksperimennya? Hanya berdasarkan fosil-fosil, ya, fosil-fosil, Pak, ya, dari, ya, apa? Tengkorak-tengkorak. Ya, tengkorak-tengkorak yang itu disinyalir adalah tengkorak manusia di zaman peradaban. Aneh gitu. Dan itu tidak ada buktinya bahwa seperti itu, ya. Yang terbukti adalah ditemukannya tengkorak-tengkorak dengan, ya, dengan apa, jasad dengan kerangka manusia yang tubuhnya besar, ya. Kepalanya besar, ya, yang tingginya bisa sampai 10 meter bahkan lebih. Nah, ini adalah bukti. Kalau itu bukti, kenapa? Karena memang Nabi Adam, ya, itu adalah tingginya 60 hasta atau sekitar 20 meter. Ini berdasarkan hadis Rasulullah, ya. Kemudian setelah generasi Nabi Adam, kemudian generasi berikutnya, kemudian tubuh manusia itu makin susut, ya. Makin pendek tubuhnya, ya. Tulang-tulangnya juga makin susut, ya. Sampai umat Muhammad SAW sekarang ini, ya, rata-rata itu tinggi badannya adalah 150 cm, 200 cm, ya. Antara itu, ya. Sekitar itu, ya. Jadi itu ada hadis sahihnya, ya. Jadi jelas, ya, teori evolusi Darwin adalah omong kosong, ya. Itu pendustaan. Jadi manusia tidak mungkin berasal dari kerang, ya. Manusia adalah dari Nabi Adam alaihissalam, yang Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah liat. Kemudian setelah itu Allah ciptakan Hawa, Siti Hawa, istri Adam, ya, dari tulang rusuknya Adam. Nah, setelah itu generasi manusia berikutnya adalah diciptakan dari pancaran sperma, ya, dari bapak, dan bertemu dengan ovum sang ibunda. Maka setelah itu lahirlah generasi seperti itu. Prosesnya adalah seperti itu dari dulu, ya, ya, sampai sekarang dan sampai nanti, ya. Jadi teori evolusi Darwin itu adalah teori yang omong kosong, ya, yang harus ditinggalkan. Bagi orang beriman itu wajib ditinggalkan, ya, tidak boleh, ya. Kalau orang beriman Muslim itu masih mengakui teori evolusi Darwin, berarti dia menyalahi dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Walaupun sudah dibangun banyak museum, museum-museum prasejarah yang menceritakan tentang proses evolusi itu adalah doktrinasi, dogma, ya. Yang dilegalisasi, dilembagakan, diformalkan lewat dunia pendidikan, lewat kurikulum pelajaran. Nah ini itu adalah doktrinasi, ya, dogma yang harus ditolak, ya, harus ditolak. Ya. Karena kita manusia adalah ciptaan Allah Allah Maha Mulia, dan kita inilah ciptaan Allah yang mulia. Ya. Dibandingkan dengan malaikat lain, dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain, manusia adalah sebagai khalifah, sebagai yang lebih mulia. Adam diciptakan belakangan, ya. Tetapi Adam mulia dibandingkan dengan makhluk lain. Ya. Nah, kita nggak mungkin dari kera, ya. Karena kera adalah binatang, ya. Binatang. Ya. Beda, ya. Sel-sel kromosom itu DNA itu membuktikan beda, ya. Sel-sel DNA itu tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Sel-sel DNA kera, ya, tidak akan bisa menjadi manusia. Manusia juga tidak akan bisa menjadi kera, kecuali ya Allah memberikan keterangan, ya, memberikan ayat-ayatnya. Ya. Kalau dalam sejarah kera nggak bisa menjadi manusia, tapi kalau manusia bisa menjadi kera atas perintah Allah, atas kehendak Allah, yaitu tentang peristiwa Ashabul Sabat, ya, yaitu orang-orang yang menyalahi hari Sabtu, ya, terjadi di zaman Bani Israel, ya. Di zaman Bani Israel, di mana orang-orang Ashabul Sabat ini itu menyalahi perintah Allah, kemudian Allah jadikan mereka kera. Nah, ini adalah atas kehendak Allah. Ya. Jadi manusia menjadi kera. Ya, tapi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kembali ke surat Al-A'raf tadi, ya. Jadi Allah yang menundukkan, yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang tunduk kepadanya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan itu menjadi Allah, menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala lahul khalqu wal amr. Jadi ala lahul khalqu wal amr. Jadi ingat, yang menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan jin, bukan malaikat, bukan setan, bukan iblis, bukan manusia, ya. Yang menciptakan adalah Allah, ya. Kalau sekarang manusia membuat mobil, manusia membuat peralatan modern, elektronik, ya, dan sebagainya. Itu, ya, manusia, ya, hanya membuat satu barang yang, atau maaf, manusia hanya mengolah. Sebenarnya hanya mengolah, ya, dari biji besi menjadi besi. Kemudian dari besi kemudian dibuatlah rangkaian-rangkaian sehingga menjadi mobil, ya kan? Dicampur dengan yang lain-lain, ya, dengan teknik tertentu dan sebagainya, sehingga, ya, dengan ada energi, ya, ya, minyak, ya kan, kemudian sebagainya, maka berjalanlah mobil. Tapi aslinya, ya, asal muasal mobil dari mana? Ya, dari biji besi, dari zat-zat, ya, kimia yang sudah Allah sediakan. Ya. Misalkan minyak dari mana? Ya, dari fosil, ya, kemudian terjadi proses kimiawi, ya, dan itu semuanya adalah Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan. Ya. Jadi manusia hanya mengolah, ya, mewujudkan, mengkreasi sesuatu menjadi sesuatu yang lain, bukan mengadakan dari nol, ya, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tidak, ya, tapi mengkreat dari sesuatu, ya, yang ada menjadi sesuatu yang lebih berguna, lebih bermanfaat, nilai tambahnya lebih banyak. Ya, itulah yang dilakukan oleh manusia. Tapi manusia tidak bisa membuat sesuatu yang dari tidak ada. Atau manusia tidak bisa menghidupkan, memberikan nyawa sesuatu kepada makhluk, ya. Tumbuhan, hewan, ikan, ya. Itu, ya, yang bisa menghidupkan, yang mengadakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa. Nah, inilah jadi khalaq, Al-Khalaq. Al-Khalaq itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, pencipta. Kemudian wal amru, amru, semua urusan itu adalah milik Allah, ya. Segala sesuatu itu urusan milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti semua urusan manusia dengan segala macam problematika kerumitannya sebenarnya itu semuanya kembali kepada Allah, ya. Semuanya nanti Allah yang akan memberikan kabar, memberikan informasi tentang apa yang telah dilakukan oleh manusia, dan kemudian Allah akan memberikan balasannya. Jadi semua urusan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka penting sekali bagi kita manusia, ya, kita berserah diri kepada Allah, ya, tunduk patuh kepada Allah, ya, menyerahkan urusan kepada Allah, ya. Kalau kita berserah diri kepada Allah, ya, maka insya Allah Allah akan memberikan, karena kita berserah diri kepada Allah, bersandar kepada Allah, maka Allah akan membantu kita dengan mengurusi urusan kita. Tapi kalau manusia tidak beriman kepada Allah, tidak yakin kepada Allah, tidak mau bersandar kepada Allah, tidak berserah diri kepada Allah, maka ya, maka Allah akan tinggalkan manusia itu dengan urusannya itu. Nah, inilah, maka Islam itu adalah berserah diri, taslim, ya. Al-Islam itu adalah taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar. Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya. Dan manusia ini menyadari bahwa manusia ini adalah lemah. Manusia ini, kita ini, diri kita adalah lemah, sangat lemah, sangat kerdil. Maka tabarakallahu rabbul alamin, dan maha suci Allah, ya. Maha suci Allah Tuhan seluruh alam, ya. Artinya kita tidak boleh mensyukutukan Allah, ya. Menyembah selain Allah tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Larang, dilarang keras. Haram besar, dosa besar. Harus jauh-jauh ditinggalkan menyembah selain Allah. Itu adalah makna daripada maha suci Allah. Karena Allah itu maha suci. Jadi tidak mau dipersekutukan dengan yang lainnya. Tidak mau dipersandingkan, atau Allah tidak mau ada tandingan-tandingan selain Allah untuk disembah manusia. Nah, sekarang kita lihat manusia, ya, pintar dalam ilmu-ilmu duniawi, ya. Pintar membangun gedung-gedung bertingkat dengan segala macam fasilitasnya, ya kan? Ya, kita lihat gedung tertinggi, ya, di bumi sekarang, ya, itu adalah Menara Khalifah Al-Burj, ya kan? Al-Burj. Nah, ini kalau kita lihat, kita amati, ya, dengan segala macam barang-barang mewah di dalamnya, ya. Restoran, kemudian hotel, ya kan, penginapan, ya, shopping center, ya, dan segala macam itu, ya, itu, ya, semuanya itu, ya, menjadikan manusia kemudian merasa takabur, ya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah itu kemudian karena sudah bisa membuang gedung yang tinggi, ya, kemudian bisa membuat peralatan-peralatan canggih, ya kan, alat-alat transportasi, ya, pesawat terbang, mobil, ya, kemudian persenjataan, ya, berbagai macam peralatan-peralatan hidup yang hebat, yang mewah, yang sangat sangat teknologi, ya, ya. Tapi ya, kemudian mereka mengapa mereka sudah memiliki dunia, ya. Seolah-olah mereka tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Padahal, ya, manusia tidak ada yang bisa hidup tanpa udara. Ya. Dan udara ini adalah Allah yang mengadakan. Allah tidak, manusia tidak bisa hidup tanpa makan dan minum. Dan asal daripada makan dan minuman itu adalah dari hewan, tanaman, tumbuhan, ikan, ya. Dari air, ya, semuanya adalah Allah yang menyediakan. Sehebat apapun kita sekarang ini, tapi kita pasti butuh makan dan minum untuk hidup, ya, untuk sehat. Maka untuk bernafas, ya, untuk kita butuh udara untuk bernafas. Dan semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang bisa mengadakan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah konsep dasar. Maka kita kembali ke pada dasar, asal. Nah, maka seorang manusia, ya, kita dituntut untuk, diminta untuk, ya, memiliki sudut pandang yang luas, yang dalam, yang besar. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah tertipu oleh fenomena dunia yang sempit ini, ya, fenomena dunia, kemajuan teknologi dunia yang sempit. Kenapa? Karena semuanya akan kita tinggalkan. Ketika kita mati, maka semuanya akan kita tinggalkan. Dan orang yang mati tidak membutuhkan gedung-gedung pencakar langit. Orang yang mati tidak membutuhkan mobil, ya, ya, sarana prasarana rumah dengan segala macam fasilitasnya, tidak membutuhkan. Ketika mati, ya mati, ya. Ketika mati, maka semuanya akan ditinggalkan dan dia akan menghadapi pertanyaan di alam kubur. Dia akan menghadapi hari pembalasan nanti, ya, setelah hari kiamat. Ya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap semua yang telah dilakukan, yang telah diperbuat, apapun yang diyakini, ya, apapun yang disembah, apapun yang ditaati, apapun yang dilakukan oleh seluruh panca indera tubuhnya, itu akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Nah, ini adalah konsep kehidupan yang manusia tidak bisa lepas dari itu. Ya. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Anbiya. Ya, surat Al-Anbiya surat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir, mulai ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal ardo kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir? Orang-orang yang kafir adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang-orang kafir adalah orang yang tidak mau menyembah Allah. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya, menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain. Dan orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Jadi ini adalah suatu penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena langit dan bumi ini ada sudah lama. Ya, sudah lama, ribuan tahun lalu, ya, bahkan jutaan tahun lalu, wahul alam. Nah, dan yang menciptakan itu, yang mengetahui itu adalah Allah. Karena Allah yang menciptakan. Manusia, ya, manusia tidak mengetahui. Apalagi kita, ya, kita yang hidup di zaman sekarang ini, ya, lahir sekitar paling berapa puluh tahun lalu, ya, tidak tahu terjadinya proses penciptaan langit dan bumi. Ya. Dan malaikat, jin, setan, iblis itu juga tidak tahu proses pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi ini dilakukan oleh Allah, dilaksanakan oleh Allah, ya, diperbuat oleh Allah. Ya. Ketika malaikat, jin, setan, apalagi manusia itu belum ada. Belum dicipta oleh Allah. Ya. Jadi, maka masalahnya adalah kita percaya kepada Allah atau tidak. Ya, kita percaya pada Allah atau tidak, ya. Kita bisa membuat cerita banyak, ya, teori-teori, ya, teori, oh dulu begini, dari begitu, ya kan, dengan berbagai macam analisa, ya kan, permodelan dengan berbagai macam metode, ya kan, riset, ya kan, oh ini dia begini, bintang hidup, bintang, proses kelahiran bintang, proses kematian bintang dan sebagainya, banyak sekali teori yang bisa kita sampaikan kepada manusia berdasarkan riset, berdasarkan hasil dari bidikan teropong-teropong, ya, pergerakan-pergerakan yang ada di langit. Kemudian kita buat teori-teori. Tapi, ya, tapi itu semuanya adalah teori berdasarkan pengetahuan manusia yang sangat terbatas, berdasarkan penglihatan hasil pengamatan manusia yang sangat terbatas. Ya. Karena apa? Karena manusia memang kemampuannya sangat terbatas. Nah, maka seorang manusia, ya, bersandar kepada, harusnya benar pada Allah. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha menciptakan semuanya ini, yang mengadakan semuanya ini. Maka bersandar kepada Allah. Yakin dan percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itulah pentingnya kita yakin dengan Al-Quran, dengan ayat Allah. Dan Allah menciptakan langit dan bumi ini dulu adalah belum ada apa-apa, masih menyatu, kemudian Allah pisahkan langit dan bumi. Dan Allah jadikan segala sesuatu berasal dari air. Dari air. Dari air. Ya. Jadi ini cocok dengan analisa hasil dari riset. Ya. Bahwa memang proses awal terjadinya siklus kehidupan ini dari air. Dan yang menciptakan itu Allah. Ya. Mikroba. Ya. Zat-zat renik. Yang kecil, sangat mikro, yang sangat mikroskopik. Ya. Sangat kecil sekali. Itu semuanya yang menciptakan Allah, yang mengatur Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang memelihara Allah, yang membentuk Allah. Ya. Manusia hanya mengamati, ya. Mengamati saja, ya. Menyelidiki, mengamati. Ya. Nah, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, maka Allah mengatakan, ya, mengapa, ya, afala yu'minu? Kenapa tidak beriman? Kenapa manusia masih tidak beriman kepada Allah? Ya, tapi apa, percaya kepada manusia, percaya kepada hasil-hasil riset manusia yang di mana hasil riset itu dengan metodologi, dengan kemampuan yang terbatas, peralatan-peralatan yang canggih sekarang pun itu pun peralatan yang terbatas, ya. Peralatan yang dibuat sebesar apapun teropongnya itu masih terbatas kemampuannya, ya. Jadi kita lebih baik percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dengan bukti yang jelas daripada hasil daripada penyelidikan sains itu adalah menguatkan, ya, untuk menguatkan kebenaran yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena langit dan bumi ini itu adalah juga merupakan ayat Allah, ya, bukti kebesaran Allah. Maka semakin kita menyelidiki tentang kebesaran jagat raya ini, bintang-bintang, gugusan, galaksi, dan sebagainya, maka seharusnya kita semakin tunduk patuh kepada Allah, semakin mengakui kebesaran Allah, semakin mengakui kekuasaan Allah, ya, dan semakin beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena apa? Karena ketundukan, ya, itu melahirkan keimanan. Ya. Karena keimanan juga melahirkan ketundukan. Maka afala yu'minu? Kenapa manusia masih belum beriman kepada Allah? Padahal tidak ada yang menciptakan langit dan bumi ini mengkrit, ya, menciptakan langit dan bumi dengan segala macam, ya, benda-benda luar biasa, ya, yang ada di langit ini, ya, yang di atas kita itu hanya yang menciptakan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengadakan membentuk hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Waj'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. Waj'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Ayat berikutnya. Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kukuh agar ia tidak goncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Ya. Jadi Allah jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak, sebagai tiang pasak. Ya. Ya. Ya. Tadinya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwa bumi itu dulunya adalah seperti cairan, ya, tanahnya seperti cairan, ya, lembek, ya, ya, jadi tidak kokoh, tidak kuat. Kemudian Allah ciptakan gunung-gunung sebagai pasak, sebagai tiang untuk mengokohkan, ya, bumi, ya, supaya tidak lembek, tidak banyak ini, tidak lembek, ya. Sehingga Allah jadikan gunung-gunung untuk pasak sehingga kuat, ya, strukturnya kuat, kemudian tanahnya tidak lembek sehingga bisa dilalui oleh manusia, ya, bisa dijadikan jalan-jalan oleh manusia. Kenapa? Karena kokoh, karena kuat, ya. Maka kita lihat sekarang bumi kokoh, ya, kokoh, jadi manusia bisa membuat rumah di atasnya, ya, kemudian membuat jalan-jalan, ya, sehingga manusia bisa bergerak, bisa tidur tenang, ya, dan sebagainya. Ini adalah, ya, siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. ya, mengatur Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan, ya, membentuk, mengkondisikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman dalam ayat berikutnya, "Wa ja'alna as-sama'a saqafan mahfudha." Ya. "Wa hum an ayatiha mu'ridun." Ya. Dan kamilah yang menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Jadi Allah menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Atap yang terpelihara kita lihat di langit, ya. Kita tahu bahwa langit itu sebagai atap kita, tapi tidak ada keretakan secuil pun, ya. Sesenti pun di langit, di atap kita ini. Kenapa? Karena memang langit ini susah tidak bertepi, boleh dibilang tidak bertepi. Ya. Wallahu a'lam, ya. Ya. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kokoh langit, kokoh bumi, kokoh. Ya. Ya. Maka kita bisa beribadah kepada Allah dengan tenang. Ya. Karena untuk sujud, untuk rukuk kepada Allah itu salah satu syaratnya adalah bisa tenang, ya. Bisa tenang artinya bumi ini tenang, ya. Tidak guncang. Ya. Langit tidak bocor, tidak retak, ya. Itu maka kita bisa bersujud kepada Allah dengan tenang, ya. Maka Allah katakan, "Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya. Dan untuk beribadah kepada Allah ini sudah Allah sediakan sarana-prasarana. Salah satu prasarana pokok yang terpenting adalah langit ini kokoh. Ya. Sehingga kita tenang untuk beribadah kepada Allah, untuk sujud kepada Allah. Bumi ini juga kokoh. Ya. Sehingga kita bisa tenang di dalam beribadah kepada Allah. Ya. Kita misalkan sujud beribadah kepada Allah tanpa rumah, gak apa-apa. Kita bisa sujud di manapun, ya. Di atas batu, di atas tanah, di atas rerumputan, ya. Di tengah lembah, ya. Di pinggir jalan, ya. Di manapun, ya. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena Allah ini adalah pemilik seluruh jagat raya ini, Allah adalah penguasa, Allah adalah Tuhan seluruh jagat raya ini. Ya. Wa huwa allazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaqi yasbahun. Dan dialah Allah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Ya. Jadi kulung fi falaki yasbahun. Jadi semuanya beredar menurut orbitnya. Yang mengatur itu semuanya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Planet-planet mengitari matahari dalam susunan tata surya matahari. Kemudian susunan tata surya matahari itu bersama dengan tata surya saya yang lain itu juga mengelilingi inti galaksi Bima Sakti, ya. Berputar, berotasi, ya. Ini semuanya yang mengatur adalah Allah, karena rotasi yang sesuai dengan orbitnya itulah maka bumi langit ini kokoh kuat, ya. Semuanya tunduk kepada Allah, ya. Perintah Allah, ya. Jadi langit dan bumi ini semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan dan mengadakan. Tidak ada yang berani menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya manusia di bumi, supaya manusia bisa di bumi itu bisa tenang di dalam taat kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah, supaya mereka bisa banyak bersyukur kepada Allah, supaya manusia, ya, banyak mengikuti, ya, supaya manusia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld." Ya. Afa immita fahumul khalidun? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Nah, ini adalah dampak daripada keimanan yang benar kepada Allah, ya, melalui pemahaman yang benar terhadap proses penciptaan langit dan bumi. Maka akan melahirkan suatu konsep keimanan, ya, yang kokoh, yaitu Allah berfirman, "Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum engkau, sebelum Muhammad." Ya. Ya. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Jadi semua manusia itu akan mati. Ya. Yang sudah, yang manusia yang pernah hidup di dunia ini itu sudah mati. Ya. Mereka sekarang di alam kubur. Ya, ini adalah ayat yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW, ya, kepada Rasulullah sebagai suatu bentuk peneguhan keimanan. Ya. Jadi Muhammad juga akan mati. Ya. Dan memang sekarang Rasulullah Muhammad SAW itu sudah mati. Ya. Ya. Ya. Semua nabi dan rasul mati. Ya. Ya. Nah sekarang kita hidup di zaman di mana tidak ada masa, tidak ada kenabian, tidak ada masa kenabian. Kita hidup di zaman tidak ada kenabian, tidak ada masa kenabian. Masa kenabian sudah berlalu. Ya. Nabi dan rasul terakhir itu adalah Muhammad SAW 14 abad lampau yang lalu. Sekarang kita dunia seperti ini dan Allah biarkan dunia seperti ini, ya, ya, terserah manusia mau beriman kepada Allah atau kafir, mau menyembah kepada Allah atau menyembah kepada yang lain atau tidak menyembah Allah sama sekali, Allah biarkan. Terserah manusia mau hidup seperti apa, mau memiliki pola pikir, mau tujuan hidup seperti apa, mau memiliki konsep ideologi seperti apa, ya, Allah biarkan. Tapi Allah sudah memberikan arahan, perintah, pedoman hidup. Ya. Allah sudah meneguhkan, ya, dengan ayat-ayat Allah. Ya. Terserah manusia mau percaya atau tidak, manusia meyakini atau tidak, atau manusia mau percaya kepada selain yang datang darinya dari Allah, ya, yang datangnya dari selain Allah. Ya. Ya. Allah sudah sampaikan wahyu Allah, ya, dan sudah dilengkap, yaitu dalam Al-Quranul Karim. 100% Al-Quran Karim adalah kalam Allah, ya, wahyu Allah. Ya. Sebagai apa? Pedoman hidup manusia, sebagai keyakinan konsep hidup manusia. Ya. Sebagai dasar kehidupan, dasar menjalani manusia menjalani hidup ini. Ya. Tuntunan, ya. Petunjuk, ya. Al-Huda, petunjuk, nur, cahaya, penerang. Ya. Ya. Untuk manusia, jelas. Ya. Kalau kita hidup dalam jalan yang terang, ya, maka kita jelas, ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang jalan yang sesat, mana jalan yang sesuai dengan arah tujuan. Al-Quran. Nah, maka orang yang jauh dari Al-Quran, ya, itu adalah orang yang mudah disesatkan oleh setan. Ya. Maka semua manusia, ya, siapapun dia, kalau dia jauh dari Al-Quran, maka dia mudah disesatkan oleh iblis setan. Maka, ya, sekarang banyak manusia yang, ya, menghancurkan hidupnya, mati-matian untuk apa? Mempelajarin ilmu-ilmu duniawi, ilmu teknik, ilmu komputer, ya, ilmu arsitektur, ya, ilmu kimia, ya, bukunya tebal-tebal, ya, berjilid-jilid, ya, ya, dan kemudian dia menghabiskan waktunya untuk itu, mempelajari itu, ya, dan dia tidak ada waktu untuk mempelajari Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah wahyu Allah. Pedoman hidup manusia selama-lamanya. Sementara buku-buku yang tebal-tebal itu tadi, ya, di bidang kimia, di bidang arsitektur, teknik atau komputer, itu hanyalah buku-buku sementara, ya, ya, yang untuk kehidupan sementara di dunia ini, untuk menjalani profesi, untuk bekerja aja. Inilah tipuan, ya, tipuan di abad modern ini. Banyak manusia, terutama kaum muslimin yang mempelajarin ilmu-ilmu duniawi demikian semangat, ya, ya. Kenapa? Karena dikondisikan oleh lembaga pendidikan, oleh guru-guru, oleh dosen-dosen, ya, dari kecil SD sampai ke perguruan tinggi, ya. Dan mereka kemudian meninggalkan Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah yang pokok, yang utama. Sementara buku-buku pedoman kurikulum yang dipelajari di sekolah itu adalah buku-buku teknik, buku-buku itu adalah duniawi yang justru malah menjadikan manusia, hati manusia itu jauh dari Allah. Keras hatinya, mengeras hatinya. Sehingga orientasi hidupnya untuk duniawi, untuk bekerja, untuk hanya bekerja, berprofesi, untuk meniti karir, untuk supaya hidup nyaman, enak, makmur, sejahtera di dunia. Dan dia lupa kepada Allah, lupa kepada Al-Quran, lupa kepada kehidupan akhirat, sehingga dia tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah matinya. Nah inilah Allah. Ya, kalau kita begitu, maka kita termasuk orang-orang yang jelas akan rugi. Ya. Nanti di akhirat. Maka Allah peringatkan kepada kita, ya, supaya kita kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya semakin kita berpendidikan tinggi, semakin kita bisa memilah-milah mana yang penting, pokok, ya, dan mana yang kurang penting, kurang pokok. Bahkan tidak penting sama sekali, tidak pokok sama sekali. Hidup ini adalah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah dengan konsep hidup yang abadi. Sekali lagi saya sampaikan, manusia diciptakan oleh Allah itu dengan konsep hidup abadi. Cuma alamnya berbeda-beda, berubah, berpindah. Dari sekarang kita di dunia ini, nanti kita akan masuk alam kubur setelah mati. Nanti setelah itu kita akan menunggu hari kiamat. Begitu hari kiamat terjadi, maka manusia akan semuanya dikumpulkan di padang mahsyar bersama dengan semua jin, malaikat, dan hewan. Dan kemudian terjadilah hari perhitungan, penghisapan, pembalasan, penimbangan amal. Dan kemudian Allah tentukan manusia mana yang masuk surga dan masuk neraka berdasarkan indikator, kriteria, penilaian, barometer yang sudah Allah sampaikan kepada manusia ketika manusia hidup di dunia. Yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Yang sahih, yang mutawatir, yang autentik, jelas, tegas, terang, benderang. Nah ini adalah konsep dasar kehidupan. Jadi manusia adalah abadi. Ya. Ya. Mau kekal selamanya di api neraka atau mau kekal selamanya di surga. Pilihannya ada di manusia. Kapan itu pemilihan itu? Ketika hidup di dunia ini. Ya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat supaya selamat dari api neraka dan masuk neraka. Walaupun dengan itu, ya, konsekuensi daripada memilih jalan hidup yang benar ini, jalan keimanan yang benar ini, seseorang harus dibenci oleh keluarganya. Kenapa? Karena kalau keluarganya kafir, non-muslim, maka dia ya harus tinggalkan keyakinan keluarganya itu. Dan konsekuensi dari meninggalkan keyakinan yang diwarisi oleh keluarga besarnya, itu harus biasanya dimusuhi oleh keluarga besarnya. Ya. Dikucilkan. Ya. Dipersulit hidupnya. Ya. Maka orang yang benar-benar sungguh-sungguh mencari kehidupan di akhirat, maka dia ya akan memandang enteng, memandang ringan terhadap kesulitan hidup di dunia ini. Karena apa? Karena dia mencari jalan hidup yang benar. Maka dia siap untuk menanggung risiko dikucilkan, dipersulit hidupnya oleh keluarganya. Kalau keluarganya kafir. Kalau keluarganya masih kafir atau masih non-muslim. Kenapa? Jalan hidup Islam adalah jalan hidup yang benar. Inna dina indaulah Islam. Ya. Jalan hidup yang benar di sisi Allah adalah Islam. Ya. Ya. Semua nabi dan beberapa rasul, itu semuanya adalah agamanya Islam, muslim. Mereka semuanya muslim, semuanya Islam. Konsep dasar muslim, Islam itu adalah tauhidullah, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Maka kita lihat agama di luar Islam, itu kebanyakan tidak tauhidullah. Ya. Memang semuanya ya, agama di luar Islam itu tidak tauhidullah. Sekarang yang kondisi terjadi eksisten sekarang ya. Ya. Mereka menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah, menyembah tuhan-tuhan dewa-dewa yang lain. Nah, ini adalah pokok daripada keyakinan ya. Keyakinan yang benar adalah tauhidullah hanya menyembah kepada Allah, la ilaha illallah. Ya. Nah, seorang muslim, seorang Islam mesti itu harus melengkapi syahadatnya dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Nabi dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya. Saudaraku yang budiman, kita kembali ke tadi surat Al-Anbiya ya. Maka Allah mengatakan, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ya. Dan setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Semua manusia akan mati. Semua jin akan mati, semua malaikat akan mati. Ya. Semua yang bernyawa akan mati. Ya. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, cobaan. Ya. Wana belukum misyari wal khair fitnah. Maka apapun yang terjadi di dunia sekarang ini, ya, entah itu yang kita sukai maupun tidak kita sukai, apapun itu, ya, yang kita harapkan maupun yang tidak kita harapkan, ya, ya, itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang muslim, orang mukmin, maka ketika dia diuji dengan hal yang tidak disukai, maka dia bersabar. Bersabar. Kenapa? Ada Allah. Ya. Ya. Ada Allah dan kesulitan yang dihadapi, ya, kesengsaraan yang dihadapi, atau penderitaan yang dihadapi, itu adalah bagian untuk menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Allah ingin mensucikan jiwa kita dengan itu. Dan kalau dia menghadapi sesuatu yang disukai, maka dia bersyukur kepada Allah. Bersyukur semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu juga baik, semuanya baik. Maka Rasulullah mengatakan bersabda, "Ajibul amril muslim." Ya, ajibul amril muslim. Maka sungguh indah, sungguh aneh dan indah kehidupan seorang muslim itu. Kenapa? Karena ketika menghadapi sesuatu yang tidak disukai, dia bersabar. Maka itu baik bagi dia. Fahuwa khairul lakum. Dan apabila dia menghadapi sesuatu yang disukai, maka dia bersyukur. Dan itu fahuwa khairul lakum juga. Jadi, kalau sesuatu yang disukai, dia bersyukur. Dan itu juga baik. Jadi, semua kesudahan itu baik bagi seorang muslim. Nah, inilah orang yang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, ya, tidak yakin dengan Allah, tidak yakin dengan kehidupan akhirat, ya, yang orang yang kafir, orang yang tidak beriman, itu orientasi hidupnya hanya duniawi ini, ya. Tujuan hidupnya hanya untuk hidup di dunia ini, ya. Ya, sibuk dengan mengejar pangkat, jabatan, mengumpulkan harta, ya kan, kemakmuran, kesejahteraan di dunia ini, ya. Kemudian dia lupa kepada Allah, lupa kepada kehidupan akhirat. Tidak beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Nah, inilah orang-orang yang tidak beriman. Nah, inilah makanya Allah mengatakan wa ilaina turja'un, dan kepada Allah, kepadanya, ya, semua urusan dikembalikan, semua hal dikembalikan. Segala sesuatu ini nanti akan dikembalikan kepada Allah semuanya, ya. Ya. Kita nanti akan semuanya akan menghadap Allah, ya. Kemudian Allah akan kumpulkan kita semuanya di padang mahsyar dan Allah akan, ya, akan mengadili kita semuanya. Dengan seadil-adilnya, ya, tanpa kezaliman sedikit pun. Nah, inilah yang kita ini. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'min, ya, surat Ghafir, ya. Surat ke 40 ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul ardha qarara was-samaa'a binaa'a. Wasawarakum fa'asana suwarakum warzaqakum minat thayyibat dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allah lah yang menciptakan, menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap dan membentukmu lalu memperindah rupamu serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Demikianlah Allah Tuhanmu, Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi Allah yang menciptakan, ya, bumi ini sebagai tempat tinggal kita, tempat menetap, ya, kita mendirikan rumah, ya, membangun ini dan itu sebagai apa? Sebagai tempat menetap sementara, ya. Dan langit sebagai atap, ya. Ini sebagai tempat menetap sementara, ya. Dan membentukmu, Allah yang membentuk kita, bukan hanya membentuk kita tapi juga membentuk semua yang ada di sekitar kita, ya, ya, binatang, ya, ikan, hewan, ya, semuanya Allah yang mengatur membentuknya. Kemudian Allah memberimu rezeki dari yang baik-baik. Ya. Jadi Allah memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Ya. Ya. Kadang manusia, ya, itu tertipu dengan takut. Takut apa? Takut hidup di dunia ini menderita. Takut hidup miskin. Takut hidup susah. Nah, inilah yang banyak terjadi. Ya. Jadi manusia banyak takut hidup susah. Takut menderita. Takut repot. Takut tidak nyaman. Tidak sejahtera. Atau takut miskin. Dan ini adalah bagian dari tipu daya setan. Nah, karena manusia takut kepada kesusahan, penderitaan di dunia ini, ya, kesusahan, kerepotan di dunia ini, maka dia, ya, berusaha keras supaya hidupnya nyaman, enak, mudah, ya, tertawa-tawa, ya, ya, terkenal, disanjung, dipuja. Maka untuk itu mereka menggadaikan agama mereka, ya, mereka menggadaikan agama mereka untuk kehidupan dunia, dengan kehidupan dunia. Nah, inilah yang banyak terjadi, ya, di mana manusia, ya, takut menderita di dunia ini. Ya. Padahal, ya, kalau kita hidup susah di dunia ini, ya, itu adalah bagian daripada proses untuk, ya, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para nabi dan rasul, ya. Ya. Adalah orang yang berjuang di jalan Allah dan mereka menghadapi banyak kesusahan hidup, penderitaan. Ya. Kenapa? Karena Allah itu, ya. Innallaha idza ahabba 'abdihi abtalah. Jadi Allah ketika Allah itu mencintai seorang hambanya manusia, maka dia Allah uji dengan diuji dengan apa? Dengan hal yang tidak disukai oleh manusia. Kenapa? Karena ketika manusia itu diuji dengan hal yang tidak disukai, maka disitulah ya, akan terjadi proses pengkristalan, polarisasi jalan hidupnya. Apakah dia ya, dengan ujian yang tidak disukai itu dia mendekat kepada Allah atau menjauh dari Allah? Kalau dia mendekat kepada Allah, maka dia menjadikan, ya memang itu ujian dari Allah, ya. Penderitaan ini, ya, ini kesusahan hidup ini adalah dari Allah, ya, kita hidup susah, ini adalah bagian daripada ujian dari Allah, dan ridha kepada Allah. Dan ridha dengan ujian itu, ya, kenapa? Karena memang tujuan hidup bukan di dunia ini, tujuan itu adalah di akhirat. Dan sehingga ketika dia menderita itu, malah justru mendekatkan diri kepada Allah, semakin yakin kepada Allah, semakin banyak beribadah kepada Allah, semakin takarub mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang memilih jalan hidup menjauh dari Allah, ya, maaf, jalan hidup yang tidak benar, maka dia ketika menghadapi kesusahan, penderitaan hidup, maka dia apa? Dia berkeluh kesah. Ya. Berkeluh kesah pertama, ya. Ya, merasakan seolah-olah Allah Tuhan itu tidak adil kepada dia. Karena dia dihadapin, diterpa dengan berbagai macam kesusahan hidup. Ya. Maka dia menjauh kepada Allah, ya, kemudian menyalahkan Allah, menyalahkan orang-orang lain, menyalahkan takdirnya, menyalahkan kondisi hidup yang tidak disukai itu. Ya. Berkeluh kesah, ya, dan itu adalah bagian dari tipu daya setan. Ya. Maka dia makin menjauh dari Allah, menjauh dari Al-Quran, menjauh dari orientasi hidup untuk akhirat, dan dia semakin tenggelam dengan kehidupan duniawi ini. Maka dia sebagai kompensasi menjauh dari Allah itu, maka dia tenggelam dengan hal yang diharamkan oleh Allah, ya, dengan minuman keras, ya, dengan hal yang bersenang-senang, ya, hidup enak, ya kan, hidup, ya, makan enak, ya, minum enak, ya kan, bergembira ria, bersyukur ria, dengan alasan ini untuk menghilangkan stres dan sebagainya. Nah, inilah orang yang memilih jalan hidup yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hidup ini adalah ujian dari Allah, dan kita manusia memiliki musuh. Ya. Memiliki musuh yaitu iblis setan. Ya. Yang tiap hari, tiap saat itu berusaha untuk memalingkan kita dari jalan hidup yang benar. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ya. Kita kembali lagi di dalam surat Fusilat, surat ke-41, Allah berfirman dari ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqas sama. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini wa taj'aluna lahu angdada. Dzalika rabbul alamin. Wajala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَالْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. Ya. Allah berfirman, ya, di dalam surat Al-Fusilat ini, surat Fusilat ayat ke-9, mulai 9, ya, sampai ke-11. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Allah yang menciptakan bumi, ya, dalam dua masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya. Itulah Tuhan seluruh alam. Ya. Kemudian, dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh, yang kukuh, ya, di atasnya. Dan kemudian dia berkahi, dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam empat masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Ya. Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu Allah berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa? Maka keduanya menjawab, Qolata ataina ta'in. Ya. Kami datang dengan patuh. Jadi, kita lihat langit dan bumi demikian besar, ya. Demikian luas. Ya. Tapi semuanya adalah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di langit dan bumi patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan Allah, mengikuti sunnatullah. Ya. Manusia, ya. Manusia dan jin saja yang tidak mau tunduk patuh kepada Allah, ya. Kebanyakan manusia dan jin tidak tunduk patuh kepada Allah, kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena mereka mengikuti hawa nafsunya, mengikuti egonya, ya. Mengikuti keinginannya sendiri. Jadi kemudian dalam lanjutannya ayat ke-12, ya. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa ukha fi kulli sama'in amruha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabih wa khifdan dzalika taqdirul 'azizil 'alim." Dan lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat, yaitu dengan bumi, langit bumi, kami hiasi dengan bintang-bintang. Ya. Dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Jadi, bintang-bintang yang kita langit, yang kita saksikan di langit itu adalah masih langit bumi. Ya. Langit bumi artinya langit yang pertama. Dan di atasnya ada langit kedua, lapis ketiga, keempat, sampai ketujuh. Ya. Jadi, bisa bayangkan besarnya 700 langit itu, ya, 700 langit itu. Kalau semua bintang-bintang, ya, yang kita saksikan ini, yang besar, yang kecil, yang jauh, yang dekat, ya, yang ada di galaksi Bima Sakti, ya, ya, yang demikian banyak, ya, miliaran, ya, itu semuanya adalah bintang-bintang langit pertama, yaitu langit bumi. Ya. Sementara di atasnya masih ada langit lapis kedua, lapis ketiga, sampai lapis ketujuh. Jadi langit ini luas sekali, ya. Dan itu semuanya adalah Allah yang menciptakan, Allah yang mengendalikan, Allah yang mengatur, ya. Dan hanya Allah lah yang menguasainya. Dan hanya Allah lah yang mengatur dan mengendalikannya. Maka kita, ya, dengan ini maka kita yakin, ya. Kita yakin seyakin-yakinnya kebesaran, keagungan Allah, ya. Kemahasucian Allah dan keesaan Allah, ya. Allah Maha Tunggal, Maha Satu, ya. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini dari proses ini. Ya. Saudaraku yang budiman, ya, masih banyak lagi ayat-ayat Quran yang terkait dengan penciptaan langit dan bumi ini, yang Allah hadirkan, pertegas, ulang-ulang kepada manusia di dalam Al-Quran supaya apa? Supaya yakin betul, ya, supaya manusia yakin. Dan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan penciptaan langit dan bumi dengan segala macam prosesnya, ya, itu menunjukkan kebesaran Allah. Dan itu semuanya, ya, kebanyakan, ya, itu adalah diwahyukan Allah di periode Mekah, ya, ketika Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Untuk apa? Untuk menguatkan keimanan, keyakinan, akidah. Maka proses pembentukan akidah, keimanan seseorang itu, ya, itu dimulai dari memahami tentang kebesaran Allah lewat proses penciptaannya. Lewat proses penciptaan ciptaannya. Ya. Melalui memahami kebesaran tafakur, ya, kepada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dengan memahami, mengetahui tentang kebesaran daripada ciptaan-ciptaan Allah di langit dan bumi, maka kita akan mengenal Allah, bahwa Allah itu memang benar maha besar, Allah maha agung. Yang menciptakan langit dan bumi ini hanya Allah, dan Allah yang maha, yang berhak disembah satu-satunya. Yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur kehidupan. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah maka konsep keimanan rububiyah, ya, yaitu mengenal Allah, bahwa Allah adalah menciptakan langit dan bumi, Allah adalah maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Saudaraku yang budiman, pencerdas, saya ingin di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ya, Imam Ibnu Katsir menceritakan dari hadis riwayat Al-Bukhari, ya, menceritakan bersumber dari Imran Ibnu Husain radhiyallahu anhu, ya, bahwa dia berkata, saya, ya, datang kepada Rasulullah dan kemudian menalikan, ya, unta betina saya di gerbang. Kemudian orang-orang Banu Tamim itu datang kepada Rasulullah dan Rasulullah berkata, wahai Banu Tamim, terimalah kabar gembira. Kemudian mereka menjawab dua kali, ya, engkau telah memberikan kami kabar gembira, busro. Ya. Maka sekarang berilah kami, informasikan kepada kami sesuatu. Ya. Kemudian orang-orang Yaman itu datang kepada Rasulullah dan berkata, ya, dan dia dan Rasulullah berkata, terimalah, ya, Islam, terimalah kabar gembira. Ya. Hai orang-orang Yaman. Maka mereka menjawab, kami telah menerima ya Rasulullah. Ya. Kami datang kepada engkau untuk menanyakan sesuatu tentang urusan keimanan. Ya. Tentang sesuatu yang penting, pokok. Ya. Tentang urusan Islam, tentang agama ini. Ya. Maka Rasulullah menjawab, yang pertama kali, ya, tidak ada sesuatu pun selain Allah. Tidak ada sesuatu pun selain Allah. Kemudian Allah menciptakan arsnya, singgasananya. Dan singgasananya itu di atas air. Kemudian dia menulis segala sesuatu di lahul mahfuz, ya, di langit. Ya. Dan setelah itu Allah menciptakan langit-langit, ya, tujuh lapis langit dan bumi. Ini adalah riwayat dari Sahih Bukhari. Ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan dari Abu Hurairah, ya, riwayat dari Abu Hurairah bahwa dia, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW itu mengambil tanganku, ya, memegang tanganku dan berkata, Allah menciptakan, ya, tanah, menciptakan debu tanah pada hari Sabtu. Dan kemudian menciptakan gunung-gunung, ya. Ya. Menciptakan gunung-gunung itu pada hari Minggu, hari Ahad. Dan kemudian menciptakan pohon-pohonan pada hari Senin. Kemudian dia menciptakan, Allah menciptakan segala sesuatu hal, ya, ya, yang ada, ya, pada hari Selasa. Dan kemudian Allah menciptakan cahaya, ya, penerangan itu pada hari Rabu. Dan kemudian Allah menyebarluaskan segala macam makhluk, ya, hewan, ya, segala macam hewan, binatang, ya, ternak, ikan pada hari Kamis. Dan kemudian Allah menciptakan Adam alaihissalam antara asar sampai maghrib pada hari Jumat. Maka Adam itu adalah penciptaan Allah yang terakhir di antara makhluk-makhluk yang lain pada akhir dari hari Jumat, yaitu antara asar sampai maghrib. Ya. Nah, inilah riwayat dari Imam Ahmad, ya, Abu Hurairah, ya, dari sumbernya dari Abu Hurairah. Ya. Jadi sangat jelas sekali, ya. Kemudian dalam riwayat Imam An-Nasa'i, ya, dalam tafsir, ya, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu memegangku, ya, kemudian berkata, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi, ya, dan kemudian dan segala sesuatu yang berada di antara langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia istawa, ya, kemudian dia bersemayam di atas ars Allah pada hari ke-7, dan kemudian dia menciptakan tanah liat. Ya, tanah liat pada hari Sabtu. Nah, ini adalah proses penciptaannya. Kemudian hari Sabtu Allah menciptakan tanah liat, ya, debu, ya, kemudian masih belum stabil, kemudian Allah menciptakan gunung-gunung pada hari Ahadnya, ya. Kemudian Allah menciptakan Allah menciptakan gunung-gunung pada hari Ahadnya, kemudian Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, ya, tanaman pada hari Senin, dan kemudian Allah menciptakan sesuatu hal yang makhluk lain pada hari Selasa, kemudian Allah ciptakan cahaya pada hari Rabu, kemudian Allah menciptakan banyak hewan, ternak, ikan itu pada hari Kamis, dan kemudian Allah ciptakan Adam alaihissalam pada hari Jumat, ya, antara asar sampai maghrib. Nah, ini adalah jelas, ya, cerita. Jadi Allah sudah ciptakan langit dan bumi, kemudian oleh hadis Rasulullah, ya, itu diperjelas lagi. Ini riwayat dari hadis-hadis, ya, riwayat dari imam-imam hadis. Ya, ini adalah jadi dalam untuk menguatkan keyakinan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala macam isi yang ada di dalamnya, itu kemudian diperjelas dengan hadis-hadis oleh Rasulullah SAW supaya manusia semakin yakin. Karena ini adalah dasar, ya. Supaya kita yakin kepada Allah, supaya kita percaya kepada Allah, dan kita supaya nanti tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah modal dasar keimanan seseorang supaya dia hidup berislam dengan benar. Ya, tidak menjadi munafik, tidak menjadi syirik, tidak menjadi kafir. Nah, inilah yang penting sekali, ilmu-ilmu yang harus kita pahami, harus dipahami oleh seluruh manusia. Dan ini adalah merupakan ilmu wajib bagi semua manusia, ya, supaya manusia beriman kepada Allah dengan keyakinan yang sungguhnya luar dalam, ya, bukan hanya lahiriah tapi juga hati, ya, yang terdalam itu juga yakin iman beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, insya Allah kita akan lanjutkan lagi dalam presentasi berikutnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Astagfirullahaladzim. Alhaqum rabbik falatakum namtamarin, ya, kebenaran dari Allah, dan jangan kita ragu sekalipun, ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.